Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, para ikhwah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah selepas Ramadan dan kita telah berhari raya, kita dapat kembali melanjutkan kajian-kajian ilmiah insyaAllah di masjid kita ini. Dan malam hari ini kita mulai kembali, dan tentunya memulai sesuatu yang telah lama ditinggalkan berat, kecuali bagi orang-orang yang rahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih dalam pembahasan kitab Situ Duror, 6 prinsip yang mungkin tak lama lagi akan selesai. Pembahasan kita terakhir tentang perkara fokusnya para ulama untuk membantah kelompok-kelompok yang menyimpang dalam Islam, kelompok-kelompok yang menyimpang dalam Islam seperti tarikat-tarikat sufiyah, karena begitu urgennya hal ini sebelum memerangi orang-orang kufar. Karena sesungguhnya orang-orang kufar itu dapat dimenangkan dan memenangkan pertempuran karena banyaknya kelompok-kelompok yang menyimpang dalam Islam, yang memiliki paham-paham yang aneh, yang tidak diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala. Ketika munculnya tariqat-tariqat sufiyah melemahkan jihad, ketika munculnya kelompok-kelompok yang menyempal, yang mengaku punya nabi baru, yang mengaku wali mereka lebih hebat daripada nabi dan seterusnya, maka dengan itulah penjajahan berlangsung lama karena banyaknya penyimpangan-penyimpangan dalam memahami Islam. Islam ini akan dapat menang dan tegar menghadapi penjajah tatkala pemahaman mereka benar. Karena itulah ulama-ulama terdahulu dan khususnya dalam konteks ini di Aljazair, mereka mengingkari kelompok-kelompok yang menyempal di negeri Aljazair. Kita akan lanjutkan tentang pentingnya perkara ini. Jadi jangan diremehkan, sebagaimana kita mengetahui bahwa Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah tabaraka ta'ala, sebelum memerangi orang-orang kufar kaum Salibis, terlebih dahulu dia menghabisi kelompok-kelompok radikal daripada sekte Ubaidiyah atau sekte Rafidah yang menyebut dirinya dengan nama Fatimiyah, dinasti Fatimiyah di Mesir yang memiliki kekuasaan sampai ke Afrika sana. Itu terlebih dahulu dihabisi oleh Muhammad, yakni oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah. Karena begitu bahayanya mereka, mereka musuh dalam selimut, tak tampak oleh mata. Sebagian orang kabur menganggap mereka bukan bagian daripada musuh, dan musuh yang di luar itu lebih gampang untuk diwaspadai, diantisipasi daripada musuh yang telah masuk ke dalam tubuh kaum muslimin. Sebagaimana kita mengetahui musuh dalam selimut itu lebih berbahaya daripada musuh yang di luar selimut. Karena itulah mereka tetap konsen, para ulama fokus membantah segala macam penyimpangan, bid'ah, khurafat, kesyirikan, dan inilah perkara yang besar. Karena orang tak senang dikritisi, orang tak mau dikatakan engkau telah tergelincir salah, engkau khilaf. Orang tak suka. Apalagi orang-orang telah ditokohkan yang menyimpang pemahamannya. Ketika diluruskan, maka banyak yang gerah. Para pengikutnya gerah, orang-orang yang mengkultuskannya gerah. Maka hal ini adalah jihad yang dahsyat. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa kadzalika jihadul munafiqina innama huwa bitabligil hujjah. Ketika Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan macam-macam jihad, tingkatan-tingkatan jihad, dari jihadun nafs, jihad menaklukkan diri, jihadul kufar, jihad menaklukkan orang-orang kafir, jihadul munafiqin, jihad melawan orang-orang munafik, jihadu syaitan, jihad melawan syaitan, dan seterusnya. Beliau berkata rahimahullah, adapun dimaksudkan dengan jihad menaklukkan orang-orang munafik adalah dengan menyampaikan hujjah, bitabligil hujjah. Orang munafik mereka pura-pura masuk Islam, sama-sama mengatakan kami bagian daripada Islam, sama-sama bersyahadat, sama-sama sholat, dan seterusnya. Maka merangi mereka mustahil dengan senjata, memerangi mereka dengan ilmu, menepis syubhat-syubhat mereka, bitabligil hujjah, dengan menyampaikan hujjah. Ila an qala, akhirnya beliau mengatakan, Fajihadul munafiqina as'abu min jihadil kuffar. Sungguh peperangan melawan orang-orang munafik itu lebih sulit dibandingkan jihad melawan orang-orang kufar. Maka sikti-sikti yang menyimpang dalam Islam, mereka adalah orang-orang yang digolongkan ke dalam golongan munafiqun, yang tak tahu orang dari luar. Orang dari luar menganggap mereka bagian daripada kaum muslimin, bahkan orang-orang dalam Islam pun sebagian menganggap mereka bagian daripada kaum muslimin. Lebih sulit. Wahwa jihadu khawasil ummah. Makanya jihad menaklukkan kaum khawarij lebih sulit dibandingkan jihad menaklukkan orang-orang kufar. Karena orang kufar sepakat kaum muslimin, paham ini musuh kita, nyata. Adapun kaum khawarij, berpakaian sebagaimana pakaian kaum muslimin, beribadah sebagaimana ibadah kaum muslimin. Bahkan terkadang mereka lebih dahsyat ibadahnya, lebih banyak bacaan Qur'annya, lebih bagus hafalannya, lebih khusyuk tampaknya, ya, dalam ibadahnya. Maka sulit. Ya, karena itulah dikatakan jihad melawan orang-orang khawarij itu lebih sulit dibandingkan jihad melawan orang-orang kufar. Sebagaimana kita merasakan zaman ini banyaknya kaum khawarij mengatasnamakan jihad dalam Islam. Berbagai macam aliran mereka, mereka dikumpulkan satu pemahaman. Pemahamannya apa? Mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan pemerintah kaum muslimin, menghalalkan darah ditumpahkan terhadap orang-orang luar dari kelompok mereka. Ini kesatuan mereka. Sulit. Subhanallah. Karena mereka anggap i'tikad, ini keyakinan akidah, mereka tak takut mati dan seterusnya. Ya. Jihad inilah dikatakan jihad yang paling sulit, dan dia jihadu khawasil ummah. Jihad melawan orang-orang munafik, sekte-sekte yang menyempal, kelompok-kelompok yang menyimpang adalah jihad yang hanya dapat dilakukan oleh tidak semua orang, hanya khawasil ummah. Orang-orang khusus daripada umat ini, mereka lah para ulama. Mereka lah para ulama. Wallahi, memerangi kaum khawarij dengan segala macam pemahaman radikalnya yang menyimpang, tak cukup dengan senjata. Andai kata kita habisi, mereka akan muncul lagi besok, lusa dan seterusnya. Terus menerus mereka akan menelurkan keturunan yang baru, berganti-ganti baju mereka. Ya, hari ini dihabisi, dihukum mati 10 orang, 20 orang. Lusa akan muncul 10 orang. Bahkan mungkin 100 orang, 1000 orang. Tanpa diiringi jihad, mematahkan syubhat-syubhat mereka, penyimpangan-penyimpangan mereka. Karena itulah butuh peran ulama. Dan kita melihat negeri Mamlakah Arabiyah Saudiyah dianggap berhasil dalam menaklukkan paham-paham radikal ini. Ya, paham-paham khawarij di mana para ulama diutus untuk mendatangi para pemuda-pemuda yang terjebak dalam paham-paham radikal ini di penjara-penjara politik mereka. Diajak diskusi, ya, diajak dialog, dan sebagian besar mereka alhamdulillah mendapat petunjuk karena hal itu. Dan ini harus dipikirkan oleh pemerintah-pemerintah kaum muslimin, harus dilibatkan para ulama untuk memerangi radikalisme, ya, atas nama jihad. Karena itulah dikatakan jihad ini jihadu khawasil ummah. Jihad menaklukkan, mengalahkan, memberantas syubhat kaum munafikin, itu tak semua orang mampu melakukannya, hanya orang-orang khusus daripada umat ini, para ulamanya. Wa warathatul rusul, mereka lah yang dapat, yakni menangkal berbagai macam paham-paham ini. Mereka lah para pewaris nabi, mereka lah para ulama. Wal qa'imuna bihi afradun fil alami atau fil alimi. Dan yang dapat tegak melakukan perkara ini, memerangi orang-orang munafik ini, hanyalah satu orang daripada sekian banyak manusia. Ya. Wal musyarikuna fihi wal muawinuna alaihi wa in kanu humul aqallina al aqallina adadan. Orang-orang yang terlibat, ya, dalam jihad ini melawan orang-orang munafik, kelompok-kelompok yang menyempal, ya, orang-orang yang menyertai hal ini, yang membantu hal ini, walaupun jumlah mereka itu minoritas, aqallina dan sedikit jumlah mereka, fahul a'fahumul a'zamuna indallahi qadran. Namun mereka lah yang paling besar di sisi Allah SWT kedudukan mereka. Untuk melihatlah bagaimana orang-orang yang begitu konsennya menyatakan ini bid'ah, ini menyelisih syariat, ini menyimpang, ini syirik, ini kufur. Mereka banyak dimusuhi, diperangi, dibuli. Ya, dikatakan berbagai macam bentuk kata-kata yang tak senonoh untuk mereka. dilecehkan, dituduh dengan tuduhan keji. Ya, dikatakan mereka adalah antek-antek Zionis, antek-antek Yahudi, padahal mereka yang memerangi Yahudi. Bahkan mereka memerangi semua bentuk penyimpangan-penyimpangan. Subhanallah. Banyak musuhnya. Lihat, mereka akan dibuli habis-habisan. Subhanallah. Mereka yang tak pandang bulu dalam mengatakan kebenaran. Subhanallah. Jadi mereka ini meski sedikit segelintir, tapi mereka adalah sesuatu yang begitu besar di mata Allah Jalla wa Ala. Naam. Walau ma kana haula'i man duwina tahta sufufil muslimin. Mundawina tahta sufufil muslimin. Fa inna amrahum qad yukhfa 'ala katsirin minan nasi. Fa kana bayanu halihim liman ula'una lahum fardun 'alaina ajirun. Walau ma kana haula'i man duwina tahta sufufil muslimin. Kalau makan haulah imam mundawina tahta sufufil muslimin. Kalaulah bukan mereka itu bersembunyi di balik saf-saf kaum muslimin. Ya, mereka bersembunyi. Meskipun mereka bersembunyi di tengah-tengah kaum muslimin, memakai pakaian kaum muslimin, mengatakan ungkapan yang dikatakan kaum muslimin. Ya, fa inna amrahum qad ikhfa ala kathirin minan nas. Sehingga banyak sekali orang tak tahu siapa mereka, tak tahu bagaimana mereka. Ya. Banyak yang tak mengenal kesesatan, ya, yang dijadikan oleh kaum munafikin yang ingin merusak Islam, karena dia berpura-pura berpakaian Islam, berjubah Islam, ya, mereka masuk di tengah-tengah kaum muslimin, banyak yang tak mengetahui, ya, fakana bayanu halihim liman wala'una lahum fardun 'alaina, maka menjelaskan kondisi mereka, ya, bagi orang-orang yang kita harus memberikan kepada kaum muslimin loyalitas kita, wajib kita terangkan kondisi mereka, tak boleh diam. Wallahi kalau kita lihat banyaknya merusak Islam dari dalam. Sekarang lagi dijajakan paham-paham Islam liberal. Ya, menyamakan seluruh agama. Semua orang-orang kufar itu semuanya masuk surga. Semuanya mereka agamanya benar. Ini begitu dahsyat menyerang kaum muslimin. Paham-paham liberal, tokoh-tokoh liberal, yang anehnya itu semua hanya ditujukan terhadap kaum muslimin. Subhanallah. Ya, bagaimana mereka berusaha memahamkan kaum muslimin, samanya seluruh agama, tak ada bedanya, mengkafirkan akidah mereka, begitu getolnya terhadap kaum muslimin. Tak pernah kita lihat mereka getol mendatangi para orang-orang non-muslim. Tak pernah, para pendeta, para bidsu, enggak pernah. Mereka fokus terhadap kaum muslimin. Subhanallah, paham-paham yang menyimpang begitu banyaknya, ya, baik paham-paham yang dari luar Islam ataupun yang dimasukkan, disusupkan ke dalam Islam, seperti paham Rafidah, paham Syiah dan seterusnya, paham Khawarij, banyak sekali. Subhanallah, ya, mereka itu bagi sebagian besar orang tak tahu. Jajakan buku-buku mereka, orang pun tak tahu, mengambil, dibagi-bagi gratis, mengambil, membaca, disuntikkan melalui radio di mereka, perangkat-perangkat media sosial, banyak tak mengetahuinya. Tapi kita para ulama, ya, pemerintah ilmu tahu kondisi mereka, wajib menerangkan keadaan mereka. Inilah sebagai bentuk loyal kita. Fardun alaina akad, begitu ditekankan. Naam. ولذلك قال ابن تيميه واذا كان اقوام ليسوا منافقين ولكنهم سمعون للمنافقين قد التبس عليهم امرهم حتى ظنوا قولهم حقا وهو مخالف للكتاب وصاروا دعاة الى بدع منافقين كما قال تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم فلا بد من بيان حال هؤلاء بل الفتنة بحال هؤلاء أعظم. أسمك. كذا Ibn Taymiyah. Oleh dalika qala Ibn Taymiyah, karena itu berkata Syekh Ibn Taymiyah, Wa idza kana aqwamun laysu munafiqin, jikalau ada sebagian orang, mereka itu bukan orang-orang munafik, walakinnahum sama'una lil munafiqin, tapi mereka selalu mendengar dan membenarkan segala macam perkataan orang-orang munafik, menyebarkannya. Qad iltabasa 'alaihim amruhum, ya sungguh mereka tak mengenal kondisi orang-orang munafik, campur baur bagi mereka untuk dapat membeda-bedakan antara munafik dan bukan munafik, ya. Hatta dhannu qawlahum haqqan, sehingga karena jahilnya mereka menganggap perkataan orang-orang munafik ini benar. Mereka benarkan, mereka sebarkan, mereka bela, mereka bantu karena jahilnya mereka. Padahal menyelisih Quran dan menyelisih sunnah. Ketika ada yang mengkritisi, maka dibuli habis yang mengkritisi ini. Subhanallah, ya. Oleh orang-orang kebanyakan awam tak mengerti perkara syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa huwa mukhalifal kitab, maka mereka akan sebarkan, share informasi ini, pendapat ini, meskipun jelas menyelisih Quran. Wasaru du'atan lil bila'il munafiqin, bahkan tanpa terasa mereka menjadi penyeru agar orang-orang Islam secara banyak mengikuti bid'ahnya kaum munafiqin. Sekarang yang gila itu siapa? Orang awam. Yang komentar gila komentar siapa? Orang awam. Jika ada yang subhanallah menampilkan cuplikan-cuplikan video bantahan kepada orang-orang yang menyimpang dalam bab akidah dan seterusnya, di mana Allah Subhanahu wa taala, Allah di atas langit dan seterusnya ditetapkan dalilnya, maka ketika itu datanglah beramai-ramai orang membulinya. Subhanallah, kena mendengar perkataan fulan, alan, ya, yang menyisih perkataan Allah Jalla wa'ala Rasulnya, ya, disalahkan, disesatkan dan seterusnya, dianggap pecah belah, ya. Banyak sekali membela, membantu, men-share. Ini semua mereka adalah orang-orang yang tak mengerti perkara agama, ya, tapi ikut-ikutan saja tanpa terasa mereka mendukung untuk menyebarkan paham-paham yang menyimpang dalam Islam. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah persis menceritakan tentang perkara ini dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah ayat 47, lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala, sekiranya lah orang-orang munafik itu turut serta keluar berperang bersama kalian, mereka tidaklah menambah atas kalian kecuali kekacauan. Allah berbicara tentang orang munafik yang tak ikut perang. Macam-macam alasan mereka. Ada yang mengatakan tak, ada yang menjaga rumah, ada yang mengatakan tak sanggup melihat perempuan-perempuan orang Romawiyah. Ini dalam perang Tabuk. Kata Allah, sekiranya mereka ikut berperang bersama kalian, mereka hanya menambah runyam medan pertempuran, mengacaukan peperangan. Ya, wala awdha'u khilalakum yabghunakum fitnah. Mereka akan sebarkan antara kalian berbagai macam perkara-perkara, permasalahan-permasalahan, dan apalagi mereka begitu ingin, yakni mendatangkan berbagai macam fitnah atas kalian. Wa fiikum sam'una lahum. Namun sayangnya di antara kalian ada yang mendengarkan perkataan mereka turut menyebarkannya. Subhanallah. Ini bahayanya orang-orang munafik yang menyimpang dalam Islam, tak dipahami oleh orang-orang awam, akhirnya mereka turut serta menyebarkan pendapat mereka, perkataan mereka. Subhanallah. Apalagi zaman ini zaman share begitu cepat, sebentar sampai berpuluh ribu orang yang ikut-ikutan membela orang-orang yang menyimpang, menyisih Quran, menyisih sunnah, menyisih perkataan Nabi yang mulia SAW, hanya dengan logika berfikirnya, akal-akalannya laris manis. Subhanallah. Ya. Fala budda min bayani hali haula, harus dijelaskan kondisi mereka. Bal fitnatu bi hali haula a'zam, bahkan fitnah disebabkan kondisi mereka itu lebih besar, lebih dahsyat bagi kaum muslimin. Naam. Fa inna fihim imanan yujibu فإن فيهم إيمانا يوجب موالاتهم وقد دخلوا في بدع من بدع المنافقين التي تفسد الدين. حسبك. بل فتنة بهؤلاء بحال هؤلاء أعظم. Bahkan begitu besarnya fitnah yang terjadi sebabkan karena kondisi mereka yang menyebarkan perkataan orang munafik ini. فإن فيهم إيمانا, karena mereka itu memiliki iman. karena mereka bagian daripada kaum muslimin. Yujibu muwalatihim, yang kita wajib loyal terhadap mereka karena mereka bagian daripada kita. Subhanallah. Tapi karena kejahilan mereka, tak paham masalah, menjadi runyam semuanya. Wa qad dakhalu fi bid'in min bid'il munafiqin, bahkan mereka ikut-ikutan melariskan bid'ahnya orang-orang munafik. Ya, alati tufsiduddin, bid'ah yang kadang-kadang merusak agama. Naam. Fala budda min at-tahdziri min tilkal bid'i. Fala budda min at-tahdziri min tilkal bid'ah. Maka wajib diwaspadai, disebarkan, di warning umat atas bid'ah-bid'ah mereka ini. Naam. Wa in iqtada dhalika dhikruhum wa dhikruhum dhikruhum wa tu'inuhum wa ta'inuhum wa ta'inuhum. Walaupun terkadang fa in iqtada dhalika dhikruhum, terkadang harus menyebutkan mereka, nama mereka, wa ta'inuhum, agar umat paham si fulan ini menyimpang dari perkataannya, menyelisih A, B, C, D daripada perkataan Allah, Rasulnya, para sahabat, tabi'in, ijma', umat Islam. Sebutkan namanya, terkadang dibutuhkan agar orang tak tertipu. Naam. Bal walau lam yakun qad talaqau tilkal bid'ata an munafiqin, lakin qaluha zannina annaha hudan. Naam. Bal walau lam yakun qad talaqau tilkal bid'ata min munafiq. Bahkan terkadang orang-orang awam ini, ya, mereka terkadang bukan mendapatkan subhat ini dari orang munafik, bukan. Ya. Lakin qaluha zannina annaha hudan. Mereka dapat dari sembarang orang informasi tentang Islam, mereka kira benar, mereka sebarkan. Banyaknya hadis-hadis palsu sebarkan, yang hoax, informasi yang menyimpang, informasi yang menyesatkan disebarkan. Lantas di bawahnya, tolong bantu share, share yuk, dan seterusnya. Kadang dibumbui lagi, yang men-share 15 kali akan dapat sekian pahala, yang men-share macam-macam. Subhanallah. Naam. Wa annaha khairun wa annaha dinun walau lam takun kadzalika lawajaba bayanu halihim. Wa annaha khairun, sebagian mereka menganggap ini kebaikan, harus di-share, disebarkan. Wa annaha dinun, bahkan sebagian menganggap inilah agama. Subhanallah. Apa namanya, joget sambil berzikir, loncat-loncat berzikir, lenggak-lenggok sambil berzikir. Subhanallah, bukan perkara yang sedikit diperbuat orang-orang sufi dari setiap negeri. Tak pandang bulu apapun negerinya, itulah bid'ah. Subhanallah. Macam-macam tari-tarian yang mereka buat. Subhanallah. Ya. Walau lam takun kadzalika lawajaba bayanu halihim. Kalaulah bukan karena demikian perkaranya, ya, yang begitu dahsyatnya, maka wajib kita menjelaskan kondisi mereka ini. Nah, wa amma muwajahatuhum min al khariji fali anna al aduwa la yadkhulu alayka baytaka illa idza kanat manafizuhu maftuhatan aw du'ifatan. Hasbuk. Wa amma muwajahatuhum min al-kharij. Adapun memerangi musuh-musuh dari luar, orang kafir dari luar Islam, ya, apapun agamanya, ya, fali anna al-aduwa la yadkhulu alayka baytaka illa idza kanat manafidhuhu maftuhatan aw dha'ifatan. Sungguh musuh tak akan mungkin masuk rumah kecuali karena memang, ya, terbukanya jendela-jendela rumah kita, atau rumah kita itu lemah kuncinya sehingga masuklah musuh dari luar. Ya, kalau andai kata kuat, tak mungkin mereka dari luar dapat masuk ke dalam benteng-benteng kita. Nah, wal firqul islamiyatu munharifatu anin najiyati hum munafizul kufari. Manafizul kufari. Naam. Wal firqul islamiyyatul munharifah. Kelompok-kelompok yang nyembah dalam Islam. Anin nahiyati. Ya. Dari jalan yang benar, hum manafidhul kufar. Dari merekalah masuk orang-orang kufar. Menaklukkan negeri-negeri Islam. India begitu dahsyat. Masuk orang-orang kufar melalui apa? Ajaran Qadianiyah, Ahmadiyah. Subhanallah, dengan segala macam syubhat-syubhatnya. Karena Nabi setelah Rasulullah SAW, dialah hiasan para Nabi. Makna khatamun nabiyyin, bukanlah penutup para Nabi, tapi cincin para Nabi. Subhanallah, artinya Nabi Muhammad penghias para Nabi, tapi tak menutup adanya Nabi setelahnya. Ya, dikatakan Nabi Isa telah mati. Subhanallah, itu awalnya. Kemudian setelah itu datangkan pemahaman bahwasanya yang dimaksudkan dengan turunnya Isa adalah ajaran Isa yang dibawa oleh seseorang yang dia adalah reinkarnasi Isa, membawa pahaman Isa yang harus diikuti. Dialah Imam Mahdi tersebut, bukan Isa bin Maryam ataupun Muhammad yang keluar. Dialah Ahmad Al-Qadiani, disebarkan dan mereka dibina oleh, dinai oleh orang kufar. Ya, mereka yang mengharamkan jihad melawan orang-orang kufar. Musibah. Subhanallah. Maka tak akan mungkin dapat ditaklukkan negeri-negeri Islam kecuali melalui pintu jalur kelompok-kelompok Islam yang menyempal. Subhanallah. Dari mereka lah masuk orang-orang kufar. Kalau anda kata benar mahami Islamnya, tak mungkin masuk orang kufar. Subhanallah. Ya. Naam. Wahal yajhalul muslimuna atharal mutasawwifati fi isti'maril biladil islamiyyati wa i'anatihim al-kuffari ala dhalik. Wahal yajhalul muslimuna atharal mutasawwifa. Apakah tak tahu kaum muslimin bagaimana efek tersebarnya paham-paham sufi fi isti'maril biladil islamiyyah, sehingga tersebarlah penjajahan terhadap negeri-negeri Islam. Tersebar, diajarkan yang paling penting menaklukkan diri sendiri. Jihad terbesar itulah dia. Lebih baik kalian berdiam di masjid, menyembah Allah SWT, berzikirlah dengan zikir ini yang bid'ah, buat 100 ribu kali, 20 ribu, 50 ribu kali. Inilah tingkatan-tingkatan zikir. Tak usah pikirkan orang kafir. Akhirnya dikuasai negeri Islam. Sibuk dia di masjid, tak keluar masjid. Subhanallah. Berapa sulit orang-orang kufar menaklukkan negeri Aceh sana. Sulit. Sampai mereka harus terjunkan orang-orang yang berpura-pura masuk Islam. Subhanallah. Mereka bingung bagaimana ini tak dapat dipadamkan jihad orang-orang Aceh. Subhanallah. Melawan mereka. Akhirnya mereka pelajari ini intinya adalah agama yang hak, yang harus diselewengkan. Diserupkanlah orang dari golongan ilmuwan orang Belanda, Dr. Snokor Grunjo. Ya, bahkan dia di berpura-pura masuk Islam, kemudian dia diberangkatkan ke Mekah di sana, kemudian pulang ke Aceh sana, dialah jadi mufti Masjid Raya. Dialah yang memadamkan ruh jihad untuk melawan orang-orang kufar. Dialah yang menyuburkan paham-paham sufi, sibuk mencari jati diri. Ya, siapa saya? Itu orang sufi itu. Orang sufi yang paling tinggi tingkatnya kalau dia enggak kenal dirinya lagi. Subhanallah. Sibuk mencari zat di balik alif, zat di balik ba. Kenapa alif berdiri? Kenapa ba bengkok? Wallahi. Subhanallah. Dahsyat. Maka dengan tersebarnya paham-paham menyimpang itu dapat ditaklukkan kaum muslimin. Karena itulah kalau kita membaca tulisan-tulisan ilmuwan-ilmuwan orang-orang kufar barat tentang Islam, yang mereka tampakkan Islam bukan ajaran Muhammad SAW, tidak. Tapi sufisme. Sufisme yang mereka tampakkan. Ya, subhanallah. Hikayat-hikayat tentang Islam, 1001 malam, itulah dianggap Islam. Alif layla wa layla, dongeng-dongeng, itu yang dianggap dari Islam. Ya, paham-paham batiniah, yang mengatakan ini zahirnya, ini batinnya. Subhanallah. Ini yang mereka soroti, ini yang mereka semarakan, disebarkan. Subhanallah. Ya. Dari pintu-pintu inilah ditaklukkan negeri-negeri Islam. Subhanallah. Bagaimana kalau orang sudah sibuk berdendang ketika berzikir? Subhanallah. Tak tahu lagi apa Allah perintahkan, apa yang perintahkan Rasulullah. Yang penting nikmat mainkan. Subhanallah. Ya, sebagian orang tenggelam dalam berbagai macam tampilan-tampilan akrobat, kebal, debus, terus nama zikrullah, macam-macam. Pendukunan merajalela, raja, jimat, ya, semakin tersebar buku-buku mujarrabat diajarkan, dipelajari. Tanya sama si Ibrahim, dia tahu kondisi itu. Hese. Sampai kelas 7 itu khusus mengumpulkan buku-buku mujarrabat. Nih, pelajari. Tahu tentang buku mujarrabat? Tanya sama si Ibrahim. Allahu Akbar. Tamat pesantren jadi dukun. Subhanallah. Ya. Inilah pintu masuknya penjajah. Bukan dari Islam yang hak. Subhanallah. Naam. Wa qala Ibnu Taimiyah fi syi'ati ar-Rafidi. Hasbuka, sebentar. Bahkan terkadang mereka orang-orang munafik ini yang membantu memuluskan jalan orang kafir untuk menaklukkan Islam dan kaum muslimin. Jadi mereka pintu-pintunya. Naam. Wa qad qala Ibnu Taimiyah fi syi'ati ar-Rafidi wa hum yasta'inuna bil kuffari 'ala al-muslimina. Wa qad qala Ibnu Taimiyah fi syi'ati war-Rawafid asfi syi'ati ar-Rafidi. Syekhul Islam berkata tentang orang-orang Syiah Rafidah, wahum yasta'inuna bil kuffari 'alal muslimin, bahkan mereka meminta tolong orang-orang kafir untuk menaklukkan negeri-negeri kaum muslimin, hancur dinasti Bani Abbas sebabkan karena orang-orang Syiah yang minta bantuan kepada orang-orang kafir. Subhanallah. Masuklah orang-orang Syiah ke dalam jajaran kekuasaan, di antara mereka ada menjadi menteri-menteri yang hebat. Subhanallah. Ya. Kondisi khalifah tak begitu peduli dengan negerinya. Getar dalam gelimang syahwat. Subhanallah. Akhirnya dia senantiasa memberitahukan bagaimana perkembangan kaum muslim kepada orang-orang kufar, kepada orang-orang ketika itu orang-orang Mongolia. Subhanallah. Akhirnya apa dampaknya? Ya, tahulah orang-orang kufar yakni berbagai macam rahasia-rahasia kaum muslimin. Subhanallah. Akhirnya habis dinasti Bani Abbas. Habis gara-gara orang Syiah Rafidah. Ya, semacam atus ini. Naam. Wa qad ra'ayna wa ra'al muslimuna annahu idza ubtulial muslimuna bi aduwin kafirin kanu ma'ahu 'alal muslimina kama jaro lijan kazkhon malikil tattaril kufar fa innar rafidata a'anatuhu 'alal muslimina. Wa qad ra'ayna wa ra'al muslimuna, kata Ibnu Taimiyah, kami melihat dengan mata kepala kami sendiri pada zaman dia abad ke-7 hancur dinasti Bani Abbas, barulah mereka akan menyerang negeri Syam. Irak habis, jadilah Irak kumpulan kepala-kepala manusia, jadilah sungai Tigris ya menjadi hitam dengan buku-buku yang dibakar habis oleh orang-orang kufar, ditenggelamkan dalam sungai Tigris menjadi hitam warnanya dengan tinta yang menyatu dengan air-air. Subhanallah. Kepala kaum muslim menjadi tumpukan gunung-gunung. Ya. Wa qad ra'ayna wa ra'al muslimun, kita telah melihat, orang-orang Islam telah melihat, annahu idza butuliya al-muslimuna bi'aduwin kafirin, apabila orang-orang Islam yakni diuji Allah Subhanahu wa taala, mereka berhadapan berperang melawan orang-orang kafir, kanu ma'ahu al-muslimin, maka orang-orang Syiah Rafidhah akan bersama orang-orang kafir terhadap orang Islam, memerangi kaum muslimin. Kama jara li Jengis Khan Malik Tatar al-Kuffar, sebagaimana yang pernah terjadi dengan Jengis Khan, raja orang-orang Tatar Mongolia. Sesungguhnya fa inna rafidata a'anat wa al-muslimin, kaum Rafidhah yang membantu memuluskan mereka menjajah kaum muslimin. Naam. Wa amma i'anatuhum li hulaku ibnu ibnihi lamma jaa ila Khurasan wal Iraq wa Syam, fa hadza azharu wa ashharu min an yakhfa ala ahadin. Wa amma i'anatuhum, adapun bantuan orang-orang Rafidhah lihulaku terhadap Jenderal Hulaku Ibnu Ibnihi, ya ini adalah yakni cucu daripada Genghis Khan, cucunya. Lama jaa ila Khurasan, terkala datang ke negeri Khurasan, wal Iraq wa Syam, datang ke negeri Irak, datang ke negeri Syam. Bagaimana orang-orang Syiah menjadi tokoh-tokoh yang begitu pentingnya untuk memuluskan orang-orang Tatar mengalahkan kaum muslimin di negeri Irak. Fahadha azhar, sangat jelas, wa ashar, sangat masyhur beritanya. Min an yakhfa ala hatta, ada seorang pun yang tersembunyi bagi mereka. Bagaimana orang Rafidhah membantu orang-orang musyrikin ini. Fakanu bil Iraqi wa Khurasan min a'zami ansarihi zahiran wa batinan. Fakanu bil Iraq, maka mereka di negeri Irak, wa Khurasan, di negeri Khurasan, min a'zami ansarihi. Maka mereka lah yang paling dahsyat menjadi pembantu-pembantu Hulaku, jenderal orang-orang Mongol ini. Ya. Zahiran wa batinan, mereka lah yang secara terang-terangan, secara tersembunyi menjadi pembantu setia Hulaku ini untuk mengalahkan kaum muslimin. Wa kana wazirul khalifati bi Baghdad allazi yuqalu lahu bi Baghdad allazi yuqalu lahu ibnul alqami minhum. Naam. Wa kana wazirul khalifati bi Baghdad allazi yuqalu ibnul alqami minhum. Ketika itu yang menjadi menterinya, menteri khalifah ya di Baghdad, orang yang disebut namanya Ibnul Alqami dari golongan sekte Syiah Rafidhah. Ya. Naam. Alam yazal yamkuru bil khalifati wal muslimina wa yas'a bi qat'i arzakil askaril muslimina wa du'fihim. Naam. Ini orang bernama Ibnul Alqami, falam yazal yamkuru bil khalifati wal muslimin. Terus membuat makar terhadap khalifah dan terhadap kaum muslimin. Wa yas'a bi qat'i arzaki askaril muslimin wa du'fihim. Dialah yang berusaha untuk memotong, menyunat gaji para tentara kaum muslimin. Dihabisi, dipotong sehingga mereka kelaparan. Akhirnya mereka keluar daripada ketentaraan karena tak lagi dapat gaji. Dia buat kebijakan. Subhanallah. Menjadi lemahlah kaum muslimin. Puluhan ribu tentara keluar karena tak ada lagi makan. Gaji mereka diputuskan. Subhanallah. Nah. Wa yanha an qitalihim wa yakidu anwa'an minal kaidi. Wa yanha an qitalihim. Dialah yang mengatakan kepada muslimin, tak usah diperangi mereka. Kita dengan mereka bernegosiasi saja kita. Jangan diperangi mereka. Buat makar, suruh khalifah untuk bermusyawarah dengan mereka, menyerahkan kepada mereka, khalifah tak diganggu. Ya, wa yakidu anwa'an minal kaid. Dia membuat berbagai macam tipu daya. Naam. Hatta dakhulu fa qatalu minal muslimina ma yuqalu innahu bid'atu ashri alfi alfin. Bid'atu ashara alf. Innahu bid'atu ashra alfi alfi insanin au aksara au aqal. Kata Syekh Islam, hatta dakhalu, akhirnya berhasillah Hulaku ini masuk ke dalam negeri kaum muslimin. Faqatalu minal muslimina ma yuqalu, berhasil membunuh orang Islam yang dikatakan jumlah yang terbunuh berapa jumlahnya, innahu bid'atu ashara, bid'atu ashara ya alf alf insan. Dahulu kala tak ada kata-kata million, tak ada 1 juta. Orang mengatakan 1 juta, alfu alfin. Berarti berapa di sini? Ya, puluhan juta, bid'ata asyar alf alf. Atau aksar atau qal. Lebih daripada 13 juta sampai 19 juta orang Islam yang terbunuh. Subhanallah. Naam. Walamma inqasaral muslimuna sanata ghazan akhzul khaila was silaha wal usra bi'ahum lil kuffari wa ba'uhum lil kuffari nasara bi qubrus wa akhazu man marra bihim minal jundi wa kanu adarru 'ala al muslimina min jami'il a'da'i. Nah, walamma kasara al muslimuna sanata ghazan, tatkala kaum muslimin kalah pada tahun itu, akhadul khayla wassilah, orang-orang Rafidhah yang mengambil semua senjata kaum muslimin, kuda-kuda mereka, wa ba'uhum lil kufarin nasara biqubrus, semua senjata tentara diambil, ya, kuda-kuda mereka diambil kemudian dijual kepada kaum Nasara di Siprus. Subhanallah. Naam. Wa akhadha man marra bihim minal jundi, bahkan tentara yang lewat pun mereka tangkap, mereka ambil, ya, mereka serahkan kepada musuh. Wa kanu adarra 'alal muslimina min jami'il a'da, maka sungguh mereka yang paling berbahaya terhadap kaum muslimin dari seluruh musuh-musuh Islam lainnya. Siapa ini? Rafidhah. Tengok sekarang Rafidhah, apa yang mereka serang? Yang mereka serang apa? Ka'bah mau mereka serang. Kemana mereka tembakkan bom-bom mereka? Ke Ka'bah, ke tanah haram. Subhanallah. Naam. Qultu, Walizalika kana a'immatuna abqahu min an Walizalika kana a'immatuna abqaha min an yudahinu munharifina an minhajil salafi. Naam, wa qutu berkata Syekh Abdul Malik Ramadhani, walidzalika kana a'immatuna, karena itulah para ulama kita afqaha, lebih paham, min an yudahinul munharifin, mereka tak mau ya berbasa-basi terhadap orang-orang yang menyimpang ini. Ya, tak ada mudahana. Tak ada namanya sedikit pun mengalah, berbasa-basi, ya, toleran terhadap penyimpangan mereka. An manhaj salaf, yang menyimpang daripada manhaj salaf. Naam. Bal ra'au jihadahum akbarul jihad. Bal ra'au jihadahum akbaru jihadiyin. Al jihadaini. Bal ra'au jihadahum akbaru jihadaini. Karena itulah bal ra'au, para ulama menganggap jihadahum, berjihad melawan orang-orang munafik ini, mematahkan syubhat mereka, menyebarkan penyimpangan mereka dengan segala macam bentuk, ya, bantahan-bantahannya, menurut ulama akbarul jihadin, lebih besar, lebih dahsyat dibandingkan, ya, jihad yang lain itu jihad dengan senjata. Subhanallah. Ya, lebih dahsyat. Ulama jihad mereka dengan ilmu itu lebih dahsyat dibandingkan jihad dengan senjata. Subhanallah. Naam. Kama qala Yahya bin Yahya Syekh al-Bukhari wa Muslim, az-zabbu 'anil sunnati afdalu minal jihadi. Kama qala Yahya bin Yahya Syekh al-Bukhari wa Muslim. Sebagaimana berkata Yahya bin Yahya Syekh al-Bukhari, gurunya Imam Bukhari dan Muslim, az-zabbu 'anil sunnati afdalu minal jihad. Membela sunnah Nabi itu lebih utama daripada jihad dengan senjata. Naam. Rawahul Harawi. Rawahul Harawiyu bisanadihi ila Nasr bin Zakaria qala sami'tu Muhammad bin Yahya az-Zuhali yaqul sami'tu Yahya bin Yahya yaqul az-zabdu anis sunnati abdalu minal jihad fi sabilillah qala Muhammad qultu li Yahya ar-rajulu yunfiqu malahu wa yat'abu nafsu wa yat'abu nafsu wa yujahidu fa hadza abdalu yut'ibu nafsahu yutbi'u nafsahu wa yujahidu fa hadza abdalu minhu qala na'am bikatsirin kathirin qala na'am bikatsirin rawahu al-harawiyyu bi sanadihi rawahu al-harawiyyu bi sanadihi ila Nasr ibn Zakaria berjihad melawan orang-orang munafik lebih utama ini diriwayatkan oleh Imam Harawi dengan sanadnya kepada ya Nasr bin Zakaria dia berkata sami'tu Muhammad bin Yahya Dzuhli yaqulu aku pernah mendengar Muhammad bin Yahya yani Muhammad bin Yahya Dzuhli berkata sami'tu Yahya bin Yahya yaqulu aku mendengar Yahya bin Yahya berkata adzabbu 'ani sunnati afdalu min al-jihad fi sabilillah membela sunnah daripada syubhat-syubhat orang-orang ahli bidah itu lebih utama daripada berjihad dengan senjata di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala Muhammad berkata Muhammad ya qultu li Yahya aku bertanya kepada Yahya bin Yahya ar-rajulu yunfiqu malahu betapa seseorang telah menghabiskan hartanya wa yut'ibu nafsahu dia telah meletihkan dirinya wa yujahid demi berjihad apakah dikatakan fahadha afdhalu minhu dikatakan berjihad melawan orang-orang munafik dengan ilmu itu lebih utama qala na'am bikathir ya lebih utama subhanallah na'am jam berapa masuk isya berapa sisa? Hah? Satu menit lagi. Nah, teruskan. Wa qala al-Hamidi Syekh al-Bukhari, wallahi la an'azzu ha'ula'i al-lazwa. Saya anaqa. Wa qala al-Humaydi Syekh al-Bukhari, berkata al-Humaydi gurunya Imam Bukhari, wallahi demi Allah la an'azzu ha'ula'i aku berperang melawan mereka orang-orang munafik. Ya. Yaruduna hadis Rasulullah SAW. Mereka yang menolak hadis-hadis Rasulullah SAW mahabbu ilayya min an aghzwa iddatahum min atraq daripada aku memerangi orang-orang kufar daripada orang-orang Tatar lebih kutamakan berjihad yakni membela sunnah daripada orang-orang yang ingin menyebarkan syubhat penyimpangan daripada memerangi orang-orang Tatar yakni bil atraqil kufar maksudnya orang-orang kufar waqad wajadtu mithla hadha inda man huwa ala tabaqatan min Humaydi, berkata ya Syekh Abdul Malik, aku mendapati yang lebih tinggi tingkatannya daripada Imam Humaydi. Berkata demikian, qala Asim Ibnu Shumaykh fa ra'aytu Abu Sa'id yani al-Khudri ba'dama kabira wa yadahu tarta'ishu yaqulu qitaluhum ay al-Khawarij ajallu 'inda min qitali 'iddatihim min at-Turki. Aku lebih dapat sanad yang tinggi daripada ini sebelumnya, daripada apa yang dilakukan oleh Humaydi. Berkata Asim bin Shumay, aku melihat Abu Sa'id al-Khudri, sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, setelah dia tua, ketika dia telah menggetar ya tangannya gemetaran karena telah tua rentanya, subhanallah, sehingga tak tahan menahan tubuhnya telah bergetar, tapi dia berkata, kita luhum memerangi mereka ay al-Khawarij, memerangi orang-orang menyimpang dari kaum Khawarij, ajallu indi, lebih mulia di sisiku, min qitali iddatin min at-Turki, daripada memerangi sebanyak jumlah mereka daripada orang-orang kufar. Qultu lidzalika qala Ibnu Hubairah fi hadits Abi Sa'id fi qital Khawarij, aku berkata, karena itulah Ibnu Hubairah berkata dari hadis Abu Sa'id ketika memerangi orang-orang Khawarij, wa fil hadits anna qital al-Khawarij aula min qital al-musyrikin. Hadis ini menunjukkan memerangi kaum Khawarij itu lebih utama daripada memerangi orang-orang musyrik. Sekarang banyak kaum Khawarij, subhat mereka pun banyak, mereka masuk dalam tubuh-tubuh kaum muslimin, kadang-kadang mereka bahkan masuk ke kolong kepada kaum wanita. Subhanallah, wanita mereka telah gunakan untuk melancarkan misi-misi mereka, iyadan billah, Allahul musta'an. Subhanallah. Perempuan-perempuan harusnya begitu santun lembut, berubah menjadi Dracula, Dracula ganas, tak pandang bulu membunuh kaum muslimin, subhanallah, atas nama jihad. Karena itulah ya, hadis ini menunjukkan memerangi kaum Khawarij, baik pemikiran mereka dengan ilmu dan berbagai macam hujah, bahkan kelompok mereka dengan aparat pemerintah, dengan senjata-senjata, itu lebih utama daripada memerangi orang-orang musyrik. Wal hikmatu fihi anna qitalahum hifdhu ra'si mal, karena memerangi mereka menjaga modal kita, agama Islam ini modal kita, subhanallah. Ra'su mal Islam, memerangi mereka sama dengan menjaga modal kita ini. Andai kata habis modal, tak bisa kita berbuat apapun juga. Wa fi qitali ahli syirki talabu ribi, adapun memerangi kaum musyrikin, itu adalah merupakan ibaratnya orang yang berusaha mencari keuntungan, subhanallah. Memerangi Khawarij itu sama dengan mempertahankan modal supaya jangan habis. Kaum muslimin ini, andai kata mereka telah dihabisi dengan syubhat kaum Khawarij, habislah Islam, subhanallah. Wa hifdhu ra'sil mali aula, tentunya menjaga jangan sampai modal itu habis lebih utama daripada mencari keuntungan. Wa qala Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam, berkata Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam, al-muttabi'u li sunnati kal-qabid al-jamri, orang yang mengikut sunnah berikan orang memegang bara api, wa huwa al-yawma 'indi afdhalu min ad-darbi bis-suyuf fi sabilillah, sekarang berpegang dengan sunnah itu lebih utama bagiku daripada aku memegang yakni dengan pedang-pedang memerangi orang jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, zamannya sekarang ya. Wa qala Ibnu Qayyim, wal jihadu bil hujjati wal lisan muqaddamun 'ala al-jihadi bis-sayf wa sinan, sungguh berjihad bagi para ulama thalabatul ilmi dengan ilmu hujjah, ya, dengan retorika perkataan, dengan debat, itu lebih diutamakan daripada jihad dengan peperangan, dengan pedang, ya, dengan tombak, dengan senjata melawan orang-orang kufar saat ini. Dan itu pula yang kita katakan, subhanallah, sebagaimana kata Syekh Muhammad Sulaiman, jihad yang paling dahsyat sekarang ini bukan dengan senjata, tapi jihad dengan ilmu. Banyaknya kaum muslimin dihancurkan benteng-benteng keislaman mereka dengan berbagai macam paham-paham, sekularisme, liberalisme, itu dari luar Islam, subhanallah, materialisme, ya, macam-macam, hedonisme, ini dari luar Islam, dari dalam Islam, Khawarij, Sufiyah, subhanallah, ini begitu banyaknya, macam-macam anekanya, ya, begitu dibutuhkan ilmu, dibutuhkan para thalabatul ilmi. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam Muhammadin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.